bertahan untuk hidup bersama. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi dahimu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya aku menyadari tiada mudah. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersama. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Ku biarkan.